sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat insyaallah. Ya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi waktu kita, bagi usaha kita, bagi aktivitas kita, bagi umur, bagi keluarga kita dengan keaktifan kita dalam menjalani aktivitas dakwah. Nah, hewan sekalian, kita masih berada di dalam bulan Muharram, yang mana dalam bulan seperti ini biasanya ada tiga tema yang sering disampaikan oleh para ustadz, para penceramah. Pertama adalah tentang hijrah, kedua tentang fadilah bulan Muharram, sudah kita laksanakan yaitu puasa Asyura. Kemudian terkait dengan muhasabah, itu biasa tema-tema sentral yang disampaikan oleh para khatib, penceramah, dan tema-tema umum yang disampaikan pada bulan-bulan ini. Nah, ya sekalian, nah, terkait dengan hijrah, maka ini adalah satu menyambung perubahan, ya, yang membuat bergulir lajunya roda dakwah itu makin kencang. Itu adalah tatkala Rasulullah SAW melaksanakan aktivitas hijrahnya ini. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi maqasidus syariah, jadi dari sisi tinjauan tujuan syariat itu kenapa harus ada, ya. Maka maqasidus syariah itu ada lima, ya. Jadi tujuan syariat itu melahirkan sebuah syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga kemaslahatan agama kita. Ya, kenapa syariat itu, kenapa enggak boleh syirik, kenapa kita harus sholat, ya kena hifdzuddin. Kenapa tidak boleh pergi ke tukang ramal, percaya dukun, jimat, semuanya adalah hifdzuddin. Kenapa berdakwah juga hifdzuddin. Kenapa hijrah, nah, itu juga sama, itu hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafs, yang menjaga kemaslahatan jiwa, ya. Kenapa dilarang membunuh, kenapa dilarang saling mengejek, melecehkan, karena orang itu punya jiwa dan di dalam jiwa itu ada harga diri, ya. Maka syariat tatkala diberlakukan lewat Quran dan Sunnah kepada kita umatnya ini pasti menyentuh jiwa orang, ya, menjaga kemaslahatan jiwa. Termasuk seandainya kita diminta untuk berperang sekalipun, ya, pasti ada nilai agama yang diperjuangkan dan juga nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah hifdzul aql, ya, untuk menjaga akal kita. Kenapa dilarang minum minuman keras? Kenapa diminta makan minum yang halal lagi baik dan tidak boleh berlebihan? Ya, kenapa khamr dilarang dan seterusnya? Nah, itu adalah untuk keseimbangan akal, ya, akal kita. Nah, yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga turunan, ya, jaga anak turunan serta nasab. Kenapa orang harus menikah? Ya, karena masalah agama dan juga karena ketentraman jiwa. Di saat yang sama agar keturunan ini menjadi baik, ya, dan terpelihara serta berkembang biak untuk mewariskan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun antar generasi, dan itu memerlukan nasl. kenapa konflik itu seharusnya dihindari, termasuk juga pertempuran, agar ya tidak banyak nyawa yang terbunuh dan juga generasi ini tidak banyak yang terbunuh, mestinya seperti itu. Ya, jadi syariat itu apapun bentuknya nanti akan menyentuh keempat hal tadi, dan ditambah yang terakhir yaitu hibdul mal. Nasal turunan. Nasal turunan. Dan yang kelima adalah hibdul mal. Menjaga harta benda, enggak boleh mencuri, enggak boleh eksploitasi, enggak boleh apalagi monopoli. Ya, berbisnis harus jujur dan seterusnya. Ini semuanya adalah untuk hibdul mal. Termasuk kenapa ada masalah warisan. Nah, jadi ulama menyimpulkan pada lima hal inilah syariat itu kenapa harus turun kepada kita. Nah, termasuk nanti diantaranya adalah tatkala kita mengkaji masalah sirah, terutama dalam meninjau hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hijrah ini kita lihat, ya, pasti ada hibduddinnya. Ya, kenapa harus pindah? Karena dakwah, mendakwahkan agama itu lebih kondusif, ya, di Madinah daripada Mekah dan tempat-tempat lain. Ya, Rasulullah itu belum sampai kota Madinah, Islam itu sudah nyebar di Madinah, sehingga tinggal nunggu pemimpinnya saja, ya, satria piningitnya. Ya, yang ditunggu-tunggu itu siapa yang digadang-gadang menjadi pemimpin, tinggal tuh. Nah, karena dakwah yang sudah tersebar luas. Nah, di samping itu hijrah juga, ya, menjaga sekian ratus bahkan ribuan nyawa. Karena setelah agama, yang paling penting dari diri itu adalah nyawa. Tapi demi agama orang rela menukar dengan nyawa bahkan hartanya, ya, bahkan hartanya demi agama. Karena itulah dianjurkan jihad li'i'la'i kalimatillah. Nah, tatkala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, sekian banyak nyawa terselamatkan. Karena tatkala mereka tinggal di Mekah disebut mereka mustad'afun. Orang-orang yang tertindas, ya, orang-orang yang tertindas. Sehingga Quran mengabadikan orang-orang yang tidak hijrah itu memilih tindakan yang salah dan keliru. Ya, disebut zalim orang-orang yang sudah dikasih peluang hijrah dan enggak mau. Itu disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Al-Nisa ayat berapa? Ayat 97, ya, sampai 100 itu bercerita tentang masalah hijrah. Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, kelak malaikat itu bertanya pada mereka yang diwafatkan itu, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu, ya, mereka menjawab, nah, mereka ini orang-orang yang tidak ikut hijrah. Kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang-orang yang tertindas, ya, orang-orang yang dilemahkan fil ard, di bumi Mekah. Qalu, nah, malaikat lalu berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu begitu luasnya, lalu kalian bisa hijrah ke negeri itu. Faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka yang tidak hijrah itu adalah neraka jahannam. wasaat masiro, dan itu adalah tempat yang paling buruk untuk kembali. Nah, bagaimana ceritanya mereka yang tidak hijrah ini? Mereka ini tidak hijrah tanpa ada alasan. Ya. Karena kalau ada alasan disebutkan ayat selanjutnya, illal mustada'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah dari orang-orang tua, rijal di sini, wan nisa, para perempuan, wal wildan, dan anak-anak, la yastati'una hilah, yang mereka tidak memiliki kemampuan strategi, tidak punya hilah, ya, tidak punya hilah, ya. Kemudian wala yahtaduna sabila, mereka juga tidak mendapatkan hidayah untuk dapat jalan, artinya jalan mereka terhambat, terputus, mereka enggak tahu jalan sejak awal. Ya, tidak punya hilah itu tidak punya tipu daya. Gitu ya. Nah, mereka itu tapi disebutkan juga faulaika, mereka-mereka yang seperti itu. Asallahu wa ya'fu. Mudah-mudahan Allah juga memaaf. Jadi enggak pasti juga gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan maafnya kalau betul-betul mereka punya alasan. Ya. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah adalah Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Nah, jadi begini. Mereka ini tidak hijrah. Lalu Nabi hijrah sebagian besar sahabatnya. Setahun setelah Nabi berada di kota Madinah, tahun kedua hijrah, terjadilah perang Badar. Nah, dalam perang Badar ini, orang-orang yang tidak ikut hijrah itu diminta ikut perang sama orang-orang musyrik. Disuruh berangkat mereka, terpaksa mereka berangkat. Terjadilah perang akhir. Nah, dalam perang Badar, umat Islam itu juga dibantu oleh malaikat, ya. Bantu malaikat. Ya, samping umat Islam yang lain, terbunuhlah mereka dalam perang Badar ini. Yang gak ikut hijrah ini, jadi dibunuh, terbunuh mereka. Itulah ayat ini turun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Gitu. Nah, kalau mereka protes, malaikat pun bertanya, ada apa dengan kalian kok berada di pihak musuh? Gitu. Fima kuntum. Nah, mereka beralasan tadi itu. Kami orang-orang yang mustad'afun, kami tertindas. Loh, kenapa enggak ikut hijrah? Kecuali kamu punya alasan. Nah, karena itulah Quran mengecam orang-orang yang tidak hijrah itu. Padahal sekali lagi, hijrah itu solusi semua hal. Ya, hifdzud din. Itu nomor satu. Yang kedua adalah hifdzun nafs. Nyawa orang itu justru terjaga dan terpelihara. Kemudian anak turunan kita akhirnya kan kawin mawin, ini bahasa Anies Mata itu kawin mawin, ya, mereka akhirnya punya anak turunan, lahirlah para ahli-ahli fikih dari anak-anak para sahabat ini, kota Madinah, gitu ya. Kemudian Muhajirin dan Ansor juga bisa saling bersaudara, saling menikah, ya, Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Ansor. Nah, untuk terpeliharanya jiwa, harta juga kemudian berbisnis dengan lancar, dengan aman, gitu ya, zulma. Di saat yang sama, ya, akal mereka lebih bisa berkreasi, ya, tanpa ada tekanan sedikit pun dari musuh. Nah, oleh karena itulah sekali lagi, hijrah itu adalah momentum, solusi, dan perubahan bagi seluruh aktivitas kita. Nah, ayat selanjutnya saya baca terakhir. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di jalan Allah pasti akan mendapatkan di muka bumi ini banyak pengalaman, gitu ya. Pasti banyak pengalaman wa sa'a. Dia akan dapat keleluasaan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasulnya, niatnya adalah benar karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, di tengah jalan dia meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, Allah sudah mencatat, ya, pahala bagi orang yang sudah memiliki niat untuk hijrah ke jalan Allah tadi. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu untuk mendapatkan, siapa yang hijrah dari kampung halamannya, ya pasti dia mendapat pengalaman banyak, pasti juga rezekinya berubah. Nah, semua hijrah. Nah, seperti antum muhajirin semuanya. Ya gitu. Saya mantap nggak hijrah? Hijrah dulu. Hijrah dulu. Ya, itu seperti nanti hijrah dulu, baru balik Mekah kan? Fathul Mekah. Allah Allah.